Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Menjelang Senja bareng Cak Nun dan Kiai Kanjeng di edisi yang ke lali meneh aku. Pira? Yang ketiga untuk bulan ini, untuk apa? Ramadan kali ini. Tapi yang ke-11 kalau disambung sama yang kemarin-kemarin. Ya. Kita sapa dulu teman-teman yang sudah on di channel YouTube-nya caknun.com. Terus kemudian di Muria News, terus kemudian di Kiai Kanjeng dan PR Sukun. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat, selalu seger, selalu lancar rezekine. Berarti ora lancar. Lancar. Lancar. Amine banter dhewe niku, Pak. Banter sih. Nggih. Nggih, sehat standen? Bapak sehat, Pak. Alhamdulillah. Mbah Tibil Kulub niku jane napa ta berarti? Tombo ati. Tombo ati. Nggih. Ah, berarti wonten sing ati sing sakit napa pripun niku, Pak? Lenda itu kan selawat tapi didasarkan pada wirid. Wirid itu artinya menyebut Allah, melibatkan Allah dalam kesadaran kita. Jadi Allahu Allahu Allahu Allahu ya Rabbi sholli ala al-mukhtar tibil kulub. Rasulullah itu disebut mukhtar yang fungsinya adalah tibil kulub. Mukhtar itu terpilih. Yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, rasulnya, nabinya, pamungkas, pamungpalinya, ataupun dipilih untuk menjadi tombo atine wong sak dunya. Mukhtar tibil kulub bisa juga sak karep-karep itu makna asosiatif namanya. Nah sekarang yang harus kita cari bersama adalah kan tombo ati. Okay. Kan tombo ati itu kan asalnya tidak, kata tibil kulub juga tidak dari Al-Quran. Itu kan kita merasakan kesejahteraan oleh karena ada Al-Quran kan sama Rasulullah, maka kita merasa aku ditambani karo Kanjeng Nabi. Kan gitu kan, aku ditambani karo Al-Quran. Meskipun Allah sendiri menyatakan Al-Quran itu salah satu fungsinya adalah Pak. Jadi dia informasi, ilmu, hidayah, dan juga syifa. Ada takonokwe mesti ramu dengan ayat. Syifa ini apa, Mas? Tombo. Oh, syifa itu tombo. Ayatnya saya baca. Oh, iya. Surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa la yazidu dzalimina illa khosaro. Okay. Dan kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang iman. Sedangkan bagi orang-orang yang dolim itu hanya akan menambah kerugian. Ya, ya jadi kan sekarang itu ternyata ada habitat yang harus kita pelajari, sistem nilai, dialektika atau apa ya, ekosistem dari yang disebut otombo hati itu. Apa sih yang bisa mengobati, apa yang bisa menyakiti dan sebagainya kan harus kita cari. Itu kan mosaiknya luar biasa luas. Jadi misalnya godong kates. Ya, godong kates itu kemudian kan dipetik, diulek utawa diperes. Apa sini di paitan. Ngene iki lho, apa lah? Diulek. Diulek. Diulek menjadi jamu paitan toh. Yang itu fungsinya, khasiatnya bermacam-macam lah. Silakan cari sendiri. Tapi kan yang kita harus perhatikan gini. Kan Allahnya, Allah kasihnya pohon dan daun. Kemudian kan Allah enggak ngantas jamoni kan. Yang jamoni kan usaha manusia, ijtihad manusia, kreativitas manusia dari daun diulek, diperes, terus dimasukin gelas jadi banyu pautan. Jadi itu kayak ya bukan beneran. Jadi bedanya Quran sama hadis itu gitu, sama sunnah ya. Quran itu langsung dari Allah, kalau hadis setelah Kanjeng Nabi memetik, ngulek, terus meres, kira-kira gitulah. Nah, kita semua juga boleh, karena kita berhak untuk berijtihad, kita berhak untuk menafkan, mentadaburi, dan seterusnya. Nah, yang menurut saya perlu diperhatikan dari tibil kulub ini adalah, ada banyak loh cara proses dari sakit menjadi sembuh itu ada banyak. Ada banyak, ada yang ngerakoti godong kates tok ya itu, ya toh, bisa toh, bisa terjadi toh. Kan Nabi Musa sakit yang pernah saya ceritakan, tengah-tengah peperangan itu kan terus sama Allah disuruh naik bukit, disuruh metik buah. Terus metik daun, terus daunnya dimakan dikit, sakitnya sembuh. Terus beliau balik lagi, sakit lagi, balik lagi, metik buah langsung dimakan, enggak sembuh. Nah itu kan harus kita pahami, kenapa yang kedua tidak sembuh? Karena kesembuhan itu tidak karena daun. Kesembuhan itu karena kehendak Allah, karena kasih sayang Allah. Nah yang kedua tadi Nabi Musa kan tidak minta tolong. Langsung mencolot golek godong menuai. Nah gitu kan. Nah, jadi sekarang itu lebih memperluas lagi yang namanya sakit dan sembuh itu ternyata sangat lebih luas. Yang namanya kedokteran modern itu hanya salah satu serpih, hanya salah satu jalan lurus saja. Mungkin beliku juga, tapi hanya salah satu jalan. Padahal yang namanya bil kulub, tombo, tombol apa hati, apa fisik atau apa, itu banyak sekali jalannya dan banyak sekali model kejadiannya, opsi-opsinya itu banyak. Jadi misalnya Doni nyanyinya jelek, terus istrinya datang ketok ningkono dadi apik, bisa lah, bisa sekali. Jadi kan jadi misalnya Pak Joko SP rada loro ora penak ora kuat gitar, kula nang Mbak Irma ngetok terus Joko dadi semangat gitu kan. Ora saiki yang biyen barang, biyen nek makian ning Jawa Timur, Joko yo kok njur ndadi to. Kowe gitare jebul ana Irma ya to gitu. Oh, zaman yang-yangan dulu. Zaman yang-yangan. Oh, iya. Jadi nek istilah zaman biyen ini nek SMA biyen bal-balan ki loyo-loyo wae, ning begitu ana pas sing disenengi melu nonton, njur ngebo ya to wah gratak-gratak ngono kae. Kok le gitar le? Itu salah satu opsi. Iya. Ya. Karena ada banyak opsi, jadi misalnya salah satu bagian dari opsi itu adalah apa namanya munculnya teknologi farmasi, gitu ya. Okay. Gitu. Dari dunia kedokteran ada bagian yang farmasi yang urusannya menafsirkan, mengijtihati, mengkreativi, meneliti bahan-bahan alam untuk dijadikan obat, gitu kan. Jadi naik kue tuku di Colgin, tuku Ultrafus, kan itu hasil dari lihat farmasi. Nah itu salah satu jenis dari tibil kulu, tapi tibil kulu itu tidak harus lewat satu jalan, dia boleh lewat jalan macam-macam gitu loh. Nah jadi mungkin Mas Helmi masih bisa saya mau tanya ya. Jadi, dulu mengenai tibil kulu ini atau tombok hati, Mbah Nun pernah menerangkan, jadi tombok untuk hati itu ada dua, hati yang sakit dan hati yang berpenyakitan, itu penjelasannya pribun. Jadi tombok hati atau tibil kulub yang sore ini kita nyanyikan bersama itu bukan hatinya sakit, bukan orang sakit hati terus dihibur. Itu bisa, tapi juga itu salah satu kemungkinan yang lebih substansial adalah hatinya itu berpenyakit. Suka dengki, suka dur, tidak jernih. Nggih, berpenyakit nggih. Suka apa ya nek wong uwel, apa ya bahasa Jawanya kan? Apa? Pelit, apalagi? Sengit, serai, dengki, serai. Pokoknya ada penyakit-penyakit hati. Nah, itu cara mengobatinya bukan hiburan, cara mengobatinya adalah ada vaksin dari Allah melalui Al-Qur'an yang tadi surat Al-Isra tadi, kemudian melalui merangsang vaksin-vaksin dari Allah melalui selawat, karena tidak mungkin kita bisa menyerap apapun dari langit dari Allah kalau tidak ditemani Kanjeng Nabi. Makanya kita selawatan Allahu Allah itu dalam rangka kita punya, supaya punya akses menarik atau menyerap tibil kulub itu dari langit, gitu kan. Ya, jadi kalau soal sakit hati sebenarnya tidak susah ya. Kalau hati yang berpenyakit itu yang menjadi perang dunia, yang menjadi perebutan pilpres, perebutan jabatan, kekayaan, persaingan dagang yang enggak-enggak ya. Terus undang-undang dirubah-rubah demi kepentingannya gitu ya dan seterusnya. Itu penyakit hati itu. Kalau sakit hati tombone ridho. Tibil kulub itu obat untuk hati. Hati yang kenapa? Hati yang berpenyakit. Nek sakit hati gari ditraktir mungkin Ridho tambahnya. Nah, Ridho itu sesuatu yang sangat puncak, nanti kita omongkan bersama kalau sudah sampai ke sana. Jadi kalau hati yang berpenyakit tadi itu kalau diturutin itu dampaknya benar-benar perang dunia. Gansang. Perang dunia. Yufsidu nafil ad wa yasfikudima. Seperti yang siapa tulis dulu katakan kepada Allah, untuk apa engkau menciptakan manusia wong kerjaannya hanya merusak di bumi. Yusiduna fil ad ya, bukan yusidul ad ya. Yusiduna fil ad, melakukan kerusakan-kerusakan di bumi. Salah satunya merusak bumi itu sendiri, gitu kan. Tapi selama ini kan yang kerjanya merusak bumi, merusak di bumi. Yang dirusak ya bumi ini dewe, ya alas, ya kali, ya menungso, ya tonggone, ya musike, ya hukume. Islam sendiri dirusak. Syariat juga bisa dirusak. Hakikat hidup bisa dirusak kan gitu kan. Setiap kata aja dirusak kok dengan dipelintir, dengan diedit dan seterusnya gitu ya. Gitu. Itu jadi apa? Yang paling harus diobati adalah hati yang berpenyakit yang ternyata berakibat pada seluruh peradaban manusia, tidak hanya urusan individu kecil-kecil. Raming cemburu karo koncone, misalnya. Imam adalah orang yang tidak pernah punya penyakit hati loh, imam ini. Setahu saya loh, top toki. Dihina sama belakang-belakang ini, dihina pal, dia tidak sakit hati. Saking sucinya dia, imam ini suci. Kayaknya apa mas? Kayaknya gedang. Jantung tak, orang tuh hati. Anyar. Ternyata ada penelitian dan pendekatan baru, kan? Tentang tipil kulub ini tuh. Ditemukan bahwa imam setelah diteliti oleh Bayu tidak selama berlangsungnya Kiai Kanjeng, ternyata dia itu adalah satu spesies dengan wit gedang. Gitu kan? Kalau manusia kan punya jantung, maksudnya hati. Nenek gedang kan meng jantung, ontong gitu. Ontong gitu. Jadi itu. Iya ya. Berarti gitu. Pil itu adalah obatnya mas ya? Iya. Okay. Makanya tipil terus tukang obat jadi tabib. Tabib itu kalau bahasa Indonesia tabib ya itu kayak dukun toh. Tabib tapi dari segmen yang berbeda. Tabib siapa kan banyak toh di mana-mana tabib itu. Nah, terus itu asal katanya dari tibun itu. Tibun. Terus jadi nek obat hati jadi tibil kulub. Tidak tibil kol tapi tibil kulub. Karena berlaku untuk semua manusia, untuk jamak, untuk semuanya. Itu. Sudah pertanyaan berikutnya, Mam. Saya tanya, Cak. Ya. Saya tanya untuk skala yang lebih besar, untuk hal yang lebih kecil. Untuk teman-teman spesies pisangnya. Gini, kan yang terakhir ini yang lagi tren itu kan perang itu loh, Rusia sama Ukraina, ojo bantar-bantar ya. Nah, masing-masing merasa benar itu. Kadang-kadang kita kasihan sama yang U ya. Tapi kadang kita merasa sing bener iki, salah dhewe mbiyen. Tapi sing jenenge diserang iki yo kerusakan. Tapi masing-masing punya pendirian dan kita dibuat gamang. Iki sing bener sing ndi to? Nah, telah introspeksi pok-poke jangan-jangan mereka itu kurang tibil kulub. Hatinya kurang tombo, jangan-jangan begitu Cak. Apa? Kira-kira benar atau bagaimana? Maksudnya gue nggak email nang Vladimir Putin lagi iki. Email yang presiden Ukraina tibil kulub. Tapi maksud dia adalah maksud imam adalah bahwa memang apa namanya? Hidup itu kan sebab akibat. Sebab bisa menjadi sebab baru untuk akibat berikutnya. Demikian juga seterusnya. Dan itu bisa mubeng, cokro manggilingan bisa mubeng. Jadi kalau mau cari mana yang benar, makanya di makinya kan kita belajar relativitas. Bener dewe, bener wong akeh, bener kang sejati, dan senanti ya. Terus bener tak ora cukup. Bener kang guni sopo, bener kang guni sudut yang mana, via yang mana, dan seterusnya. Kemudian ada kelengkapan, bener urung karuan ape, gitu. Bener belum tentu baik. Bener dan baik saja belum tentu pas. Ya. Bener, bijak, bener, ape, pas, tepat belum tentu mewakili faktanya, mungkin harus bijaksana gitu kan. Jadi puncak ilmu itu sebenarnya kebijaksanaan. Nah sekarang kalau tanya yang mana yang salah ini yang nyerbu, tapi kan yang nyerbu ada alasannya lah, kamu jangan ikut sana no, kue lah melu kau no, tadi tak rebut kue aja melu kue anakku kok, kue tonggoku kok ART ya. Gue harap melu RW Lio kan gitu kan. Itu yang terjadinya gitu kan di ukurannya. Banyak netizen Indonesia nya diem-diem itu mereka membela RW yang Putin itu gitu loh. Karena memang kita itu gak jelas. Kita itu juga ning jobo cangkemi ngomong ini, ning jerung ini. Dan ketika sekarang terjadi kasus Ukraina itu kelihatan bahwa orang Indonesia itu diam-diam itu, pernah diam-diam itu agak merasa gerah dengan dunia barat. Sebenarnya gitu. Jadi do cenderung orang gelem naik barat kan. Nah, Putin kan bukan barat. Kita kan pernah ke negara-negara di situ kan, ke Finland, ke dan seterusnya ya, itu kan bukan, mereka bukan Anglo-Saxon, mereka bukan orang barat. Lagu-lagu Rusia desa itu, di desa-desa Rusia itu sama dengan lagu-lagu kita. iso kaya ana sing kaya Sunda, ana sing kaya Jawa, ana sing kaya Bali gitu, macam-macam. Karena memang bukan barat. Kalau yang barat itu Anglo-Saxon, Inggris, Scotland, Irlandia, Jerman. Jerman aja bukan barat. Jerman itu Armenia, apa? Ini? Arya. Ya, Arya. Lain lagi itu gitu. Jadi, nah, ini kan ada hegemoni barat, hegemoni Anglo-Saxon semuanya. Yang kemudian kuwi kaya Madura. Di antara wong-wong Melayu iki sing paling kereng iki kan metu saka Melayu terus kesasar ning Pulau Madura kuwi njur dadi Madura. Madura itu adalah Melayu yang melarikan diri dari Melayuannya. Bahkan mereka juga Melayu nang Amerika nang Kanada gawe kota Toronto kuwi. Oke, jadi pertanyaan Imam menurut saya memang kelihatannya cuman sholawat Allahu Allah, kelihatannya cuman begitu. Dipikirnya kalau orang berpikirnya bodoh, ahmad, urusan musola atau pesantren kecil di desa gitu kan, dia enggak tahu itu sangat relevan dengan Putin, sangat relevan dengan Joe Biden, sangat relevan dengan perang dunia, sangat relevan dengan semua yang terjadi dalam peradaban abad 21 ini. Sangat mudah, kalau di Makyah itu bisa kita terangkan sampai detail. Memang begitu. Terus sekarang coba, kalau Comanche, Apache itu biasanya disebut apa? Indian. Indian. Siapa yang menyebut? Apakah pernah orang Comanche dan orang Apache itu menyebut dirinya orang Indian? Tidak pernah. Tidak pernah tuh. Itu karena Columbus mau ke India, kesasar nang Amerika. Gitu kan? Terus ketemu wong ning kono disebut India, Indian. Akhirnya jadi Indian nama bangsa. Ya. Padahal bukan orang Indian, mereka yang Indian itu ya India kuwi. Nek bahasa Inggris A karo N kan dalam satu gejala yang sama, itu soal grammar aja gitu loh. Nah ngono kuwi. Makanya Amerika itu ya gitu itu. Saya pernah kok menemani orang asli Hawaii demo ke kantor DPRD negara bagian Amerika di Hawaii. Ngancani aku. Ya, tapi ya bener kuwi, memang tanah mereka. Memang itu tanahnya orang asli sana, sama dengan Amerika itu tanahnya orang Indian ya. Di Hawaii juga ada orang yang mirip-mirip orang Jawa, yang mirip orang Jawa itu orang Melanesia apa-apa itu ya, kalau antropologi ya. Saya menemani mereka demo di depan kantor gubernur, njaluk supaya pulau Hawaii dikembalikan kepada mereka. Ya bener neng ya ora bener toh. Ya ora mungkin kedaden toh kuwi. Wis penak-penak urip ning kono, wis gawe gedung sak nukae, wis gawe sembuarang universitas, wis stop kaya ngono, moro-moro dijaluk. Itu kan padha wae karo banyak tempat-tempat lainnya sebenarnya bukan milik. Kan seperti Indonesia sendiri kan punya masalah seperti itu sebenarnya. Dan ini kaya keraton toh iki pian. Seluruh tanah ini kan milik keraton dan tapi sekarang tiba-tiba milik Republik Indonesia tanpa ada perubahan perundang-undangan mengenai tanah dan hak milik dan seterusnya. Tapi itu maksud saya bahwa saya menjawab Imam ya, bahwa kelihatannya cuma sholat seperti itu, sebenarnya dia bisa menjadi dalil untuk PBB. Bisa dalil untuk menjadi apa? Stressing point untuk musyarah-musyarah internasional. Cuman karena kita ini kan wis krungu sholawat ilinge langgar desa. Terus ilinge bocah kupulukan kan gitu. Terus gitu itu. Dia tidak mengerti bahwa ke dalam itu. Makanya begitu banyak kebodohan dan kesempitan yang harus kita telan sekarang ini di bidang apa saja. Ini tadi kan soal jamu, kedokteran, farmasi sampai ke penyakit hati, perang segala itu semuanya. Gitu loh. Makanya kita sekarang alhamdulillah bisa beri Tuhan jalan baru untuk nyicil ngandani uang-uang kuwi. Misalnya Tibil Kulub ini kita baleni kemarin di depan Lenteng Agung kan dahsyat. Dan kemarin itu saya masih kurang banyak sekali. Aku disurung sekokin ukeh banget arep metu cangkemmu ora cukup gitu. Gitu. Nanti groyok nganti ngredeg gitu. Karena saya disurung oke banget itu. Dan saya masih punya sangat banyak hal mengenai itu semua dan kita sudah terbiasa dengan itu. Teman-teman sekalian, kira-kira gitu Tibil Kulub sudah cukup luas ya. Sekarang kita teruskan. Untuk nomor selanjutnya ada Khauf. Ini nanti kita bedah lagi nanti Khauf. Khauf itu artinya Helmi. Rasa takut. Rasa takut. Rasa takut. Ya? Hah?

meski kadang cobaan teh tahan. Napas panjang. Sabar. Tenang. Masih ada. Kadang enteng, kadang menantang. Namanya puasa, dihadapi weh dengan tenang. Biar ibadahnya tetap khusyuk dan senang. Karena hari kemenangan pasti akan datang. Khauf, rasanya apa? Rasa takut. Rasa takut terhadap apa? Rasa takut yang seperti apa? Dengan perlu kita tahu juga. Ini tadi kan ini gambang apa keroncong? Lebihnya apa mas? Genre nih musik ya? Langgam, langgam ya. Kalau orang mendengarkan sekilas, karena orang ngerti nek kuwi soal syafaat toh. Oh, iki sapa kae apa gambang ya, apa? Langgam. Langgam. Sapa kae sore-sore arep buka main langgam kae ngono toh? Ya itu jadi kita itu harus waspada hidup itu, tapi karena konstelasi budaya politik itu di salah satu bangunannya itu mergo ketidakwaspadaan itu. Mentang-mentang jadi kan mergo kategorisasi iki lho sing blotong ngomong iki lho. Nek kaya cetok roncong, kaya cetok langgam kaya kuwi wae ora ngerti bedane yo. Oh kaya Jawa, nek kaya barat, kaya Arab ngono paling pol sing gede-gede tok gitu ya. Sehingga ketika Kiai Kanjeng apa namanya mengeksplorasi bermacam-macam ya mereka semua ngeremehkan karena tidak apa iki mau dudu mosok ngene iki mau lagu selawat. Dudu to? Ngono selawat gitu. Ngono ta nek biah uyah umum kan gitu. Gitu kan. Termasuk banyak lagu yang lain yang disangka lagu Arab bul barat, disangka barat bul Arab, disangka Jawa bul barat, barat bul Jawa. Jadi manusia itu memang tidak teliti dan tidak menyeluruh pengetahuannya. Dengan cara, dengan kata lain, manusia itu rata-rata cacat pengetahuannya. Sehingga juga cacat cara berpikirnya, sehingga juga cacat ekspresi dan keputusan-keputusan hidupnya. Kalau ini tadi dipakai untuk kuis di TV gitu kan mesti langgam menurut lo. Langgam. Itu dari selawat. Nah selawatnya kan, ini kan bukan selawat baku ya, bukan common apa nek istilah milik umum itu apa sini? Public domain. Public domain, public bukan domain. Public domain. Ini bikinan kita toh, bikinan saya toh kalimatnya. Itu tahun 2023 lah, kira-kira 2000 awal-awal dulu. Dan juga lagunya juga langsung lagu langgam kayak gini. Itu kan urusannya adalah kita itu mencari tempat perlindungan dari rasa takut kita kepada Allah kalau mengadab kita. Nah kan hanya Rasulullah, hanya syafaat, hanya konsep syafaat, hanya opsi atau fenomena atau apa namanya, atau formula syafaat yang memungkinkan jawaban itu kan. Ada juga ya kan, innaka syafi'una min khaufi adzabillah. Terus wa anta raja'una. Dan harapan satu-satunya bagi kami untuk terhindar dari adab Allah adalah dari segala macam adab Allah dan celaka dalam kehidupan adalah Rasulullah kan gitu kan. Nah itu terus ta refrain wa bi hurmati Muhammadin gitu kan. La bala wala adaba karomatu jadal Husain nawarona kula yaumin. Itu semua sebenarnya adalah kelengkapan atau maintenance dari hidup kita di dunia menuju akhirat ini. Ya, maintenance jadi, oh ada ininya, ada ininya, ada ininya, ada payonnya, ada lorongnya, ada payungnya, ada atapnya, ada tiangnya. Itu kan hidup itu kan gitu. Maka di dalam kehidupan beragama jangan hanya mikir syariat mahdoh tok, terus ngukur orang berdasarkan syariat mahdoh tok. Mosok ngukur kebunnya sukses tidak berdasarkan pagere. Ya berdasarkan tanamannya juga dong, sama kerajinan petaninya dan seterusnya kan gitu. Jadi itu yang saya sebut cacat tadi itu. Di kalangan umat Islam sendiri banyak cacat-cacat karena kita selalu menilai sesuatu, mempertimbangkan sesuatu hanya dari salah satu unsur. Ya tidak menyeluruh unsurnya. Maka khauf tadi itu kan, sekarang kita masuk khaufnya. Yang tidak, kata Allah, yang tidak memiliki, yang terbebas dari khauf dan sedih adalah wali-walinya. Anak kue isih wedi, isih sedih, berarti itu wali Allah, termasuk aku. Aku isih sedih, isih wedi, gitu. Jadi saya bukan wali Allah, bukan wali Allah. Karena kata Allah, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ala niscaya, gitu ya, niscaya sesungguhnya para wali Allah adalah mereka yang tidak rasa takut punya, dan rasa mereka takut, juga tidak punya rasa sedih. Tidak punya rasa sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya, jadi nek kowe isih sedih berarti kudu wali kowe. Punya rasa takut. Nek gak hati-hati malah mirip mungkar, wong sing brutal ora wedi apa-apa kayak. Tapi beda ya. Maka takut di situ kan harus kita pahami secara tepat. Ketepatan itu penting loh ya. Jangan pilih apa-apa enggak tepat, ya. Jadi kalau sama Allah kan harus enggak takut. Jadi apakah terus Anda menyimpulkan kalau wali Allah itu tak sama Allah pun enggak takut? Mudar, Bo. Terus kehilangan duit ora sedih, ngono maksudnya. Kehilangan bojo ora sedih, ngono. Kehilangan anak ora sedih itu. Jadi saya kira itu dia pasti ada konteksnya yang dimaksud la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, tidak punya rasa takut dan tidak bersedih, itu pasti ada wilayah dan konteksnya. Tidak ada nuansanya. Ya tetap sedih lah. Ya saya kira nek kowe ora sedih njur kowe iki guyang-guyu to ana tanggamu mati kowe malah seneng ngono to piye? Kan bisa ditafsirkan gitu. Enggak, kita sedih, tapi sedih yang dimaksud itu adalah bahwa dia menjadi menderita karena sesuatu hal yang berlangsung dunia. Itu yang sama dengan kasus ridho itu. Ridho itu mendasar. Baiknya adalah jadi gini, nek kowe ngerasa asin kuwi sing ngrasake apa mau? Pipimu apa ilatmu? Ilat. Lidahmu toh? Lidah. Yang merasakan asin, manis, pahit ternyata ya. Yang merasakan sedih? Hatimu. Hati. Yang merasakan panas dari udara seluruh badan kita. Yang merasakan kelilipan mata, meripat. Yang menderita flu hidung kan gitu kan. Nah, semua ada subjeknya. Jadi sekarang kalau ngomong itu tadi khauf, takut itu subjeknya siapa maksudnya? Ya kan gitu kan? Sedih subjeknya siapa? Maka kembali ke ridho. Ridho itu subjeknya siapa? Kalau saya ridho itu subjeknya roh. Gitu. Jadi kalau yang sedih, yang marah itu kan hati kita. Level mana kita enggak tahu. Ada yang marah sangat mendalam, ada yang marah biasa-biasa aja yang mudah sembuh gitu kan. Kan ada rumus, ada orang yang gampang marah, gampang memaafkan. Jadi termasuk intimam ya. Nomor loro, sukar marah, gampang memaafkan. Hebat toh. Gampang marah, sukar memaafkan. Tiga. Gimana ini tahu? Sisi nesu neng raiso ngapura babar pisan itu kan. Yang itu kan muga-muga penyakit hati. Jadi sekarang ridho itu sebuah perhitungan yang sangat mendasar, sehingga bisa aja Anda tetap ridho meskipun Anda enggak setuju. Gitu kan? Karena subjeknya berbeda, yang enggak setuju itu perhitungan akalmu. Misalnya kamu mangkel, mangkel itu bagian tertentu dari hatimu. Mangkel tapi kamu ridho, karena yang ridho itu bukan di situ tapi di roh kita, kundalini kita atau pokoknya yang lebih lubuk gitu loh. Ya tidak mudah, makanya kita nanti akan bikin tema ridho sebagai ilmu, itu harus dipetakan, tidak mudah. Yang saya contohkan ketika kemarin di KC ya, ketika engkau dikeluarkan dari sulbimu kata Allah, aku berkata, aku meneguhkan kesaksianmu. Allah. Wa il akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya. Ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi atau tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami, kami bersaksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap itu. Sekarang semua. Faktanya, dimanapun saya bertanya, rata-rata di seluruh dunia dimanapun, kan gak ada yang ingat pernah gitu sama Allah toh. Omong-omongan lah, ratau kelingan toh. Gak pernah, kamu pernah gak ngomong bala syahidna, lah ratau toh. Gue ya ratau kelingan toh, pemenai gue. Kita pemenai Joni. Jadi ternyata siapa yang sebenarnya ngomong bala syahidna? Apa yang Allah yang Allah menanyakan kepadanya, alastu birabbikum. Itu siapa? Atimu, kan gitu. Sedulur papat sing ngendi? Sing sedulur papat apa pancere, apa kowe, apa atimu, apa hati kecilmu, hati nuranimu, hati sanubarimu, jiwamu, perasaanmu, rasamu, rasamu, yang mana? Jiwa yang sebelah mana? Pada level yang mana? Ternyata semua tidak itu, kalau pakai kata memori, kamu kenapa enggak ingat? Karena kamu di memorimu enggak ada toh. Di memori otakmu enggak ada, bala syahidna enggak ada. Di memori perasaanmu enggak ada. Jadi di memori selmu enggak ada, memori gen-genmu enggak ada, memori DNA-mu enggak ada. Karena apa? Karena yang ngomong bala syahidna itu adalah rohmu. Aku saiki ora tepung karo rohmu. Gitu. Tidak ada manusia yang pernah berjuang untuk mengenali rohnya sendiri. Gitu kan. Padahal dia adalah roh. Kalau identitas yang paling mendasar dari manusia adalah dia. Sekarang kan identitas itu dalam bahasa Indonesia jati diri. Jadi sejatinya dirimu itu mana? Kuyo medeni kemana kuyo? Kaya yoyo wae, kaya ngerti jati wae. Identitas kan disebut jati diri toh. Yang disebut jati diri jebul Doni, lahir di sini, Wonosobo, gitu toh. Terus penyanyi, Seventeen, pindah Kiai Kanjeng. Kan ngono toh, yang kuwi sejati boten. Boten blas. Boten blas. Jati itu jauh lebih mendalam, jauh lebih sejati. Tapi kan dengan sembrono bangsa Indonesia menerjemahkan identitas, identity dalam bahasa Inggris itu menjadi jati diri. Nah, jati dirimu itu ya minimum kamu hamba Allah. Itu lumayan ya, Khalifatullah gitu ya. Ruhullah. Semua yang dinisbahkan kepada nabi-nabi itu kan sebenarnya juga kita punya unsur itu. Misalnya Nabi Adam Khalifatullah, Nabi Nuh Ruhullah, Nabi Ibrahim Kalimullah, Khalilullah, Nabi Musa Kalimullah, Nabi Ismail Dzabihullah, Nabi Isa Ruhullah, terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah. Kita juga punya unsur semua itu gitu loh. Nek ngomong jati diri mbok sing tenanan prademul bumbu sithik golek-golek sithik. Jati diri kok Doni Simanjuntak lahir Wonosobo mosok ngono kuwi. Itu bukan jati diri, ora sejati babar pisan iki ya. Mboten blas kan. Jadi teman sekalian, jadi dari kata khauf ini saya kira kita bisa menemukan banyak sekali. Dan satu hal lagi ya, Doni. Tanda bahwa orang itu kurang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu atau mencari Allah atau mencari kesejatian itu adalah bahwa orang tidak mencerminkan kerakulannya orang di sehari-hari itu apakah mencerminkan mereka takut mati. Nah, kamu ke pasar, kamu ke jalan, kamu ke toko, kamu ketemu siapa-siapa. Apakah tercermin dari perilaku mereka, ekspresi mereka atau mimik wajah mereka bahwa mereka takut mati? Tidak toh? Sekaya urip selama-lamanya toh? Sekaya yoyo wae toh? Itu berarti belum berilmu. Salah satu kesimpulannya. Ilmu itu adalah mengantarkanmu dari belum tahu menjadi tahu, sehingga dari belum takut menjadi takut. Sekarang kalau dipikir-pikir, kira-kira kue matimu isih setahun, porong tahun, kue isih meh telung dino wae. Bisa telung tiga hari lagi itu, bisa nanti malam toh. Kalau Anda memang pakai mantik, pakai akal sehat, pakai kan nanti malam bisa mati. Mungkin sekarang. Ya, Hamid Jabar baca puisi terus kan bisa aja saiki. Jadi kesadaran untuk mati itu kan kesadaran yang tidak bisa ditunda satu menit pun. Sekarang juga kita itu bisa mati, bisa dipanggil Allah, dan aslinya ya pancen wedi toh, dan ora ya wedi. Wedine nang mati, medine nang Allah. Matine iki jane ya ora apa-apa, ning pokoke kita tuh gampang untuk mengalami sesuatu yang Makanya kita berlindung kepada Rasul melalui Rasulullah dengan formula syafaat. Makanya judulnya adalah Innaka Syafi'una, engkaulah yang mensyafaati aku, syafaati kami dari rasa takut kami kepada adab Allah. Kemudian engkaulah satu-satunya harapan kami dari segala macam malapetaka, siksaan dan bencana yang ditakdirkan oleh Allah. Terus kita terus ada referen bihormati hurmah, ya hormat kehormatannya Muhammad di hadapan Allah dan di depan kita semua, itulah yang melindungi kita. Nek kue arep langsung nang Gusti Allah kira-kira ya ora pati payu to ya, aku mboten digagas. Ora digagas, antri kaya ngopo ya ora diceluk kata ya. Nek kue antrine iki antrian syafaat, ah mungkin termasuk nanti gitu ya. Tapi nek kowe antri dhewe nang akhirat dhewe utuk-utuk-utuk nyun sewu ae sapa malaikat sapa sing gelem nyapa dapurmu kan gitu kan. Nah, gitu ya. Antri booster sakit kali Mas Yoyo. Desuk. Kira-kira seperti itu ya. Jadi di bihormati Jadal Husain. Mbah. Karomatun Jadal Husain. Karomatu Jadal Husain. Keramat. Ya, kuwi ya bener cor-cor. Keramat itu sesuatu yang sifatnya ekstra. Ya ekstra pemahaman, jadi karomah. Jadi karomah itu satu kehormatan tapi level yang di atas pemahaman kita. Nah, cucunya Rasulullah termasuk mendapat karomah dari Allah. Syafaat Kanjeng Nabi. Iya, karomahnya Kanjeng Nabi itu mensyafaati kita, berfungsi syafaat untuk kita. Gimana ya? Kudu jelas, grammarnya kudu jelas. Nah, ora cedhak engko karena kita ini hidup dalam ketidakjelasan seluruh dunia, akhirnya perang dan salah paham terus-menerus. Sudahlah tidak punya bekal ridho, sudahlah bekalnya yang paling banyak itu serai, dengki, cemburu, pun ilmunya juga serabutan, kan mesti hancurnya kita. Maka berlindung dari semua itu semua, dalam kita ini dituntun oleh Allah. Kalau bahasanya yang kemarin mendapat taufik dan hidayah, pun kalau di sana dipelesetkan gini, barang siapa dekat sama Pak Taufik pasti dapat hidayah. Nah, itu aslinya begitu di wilayah. Kan kita taufik itu adalah perkenan Allah. Kalau Allah ngasih taufik itu artinya kalau kamu mau melakukan kejelekan dihalangi sama Allah, dipersukar. Kamu harap melakukan kebaikan sama Allah dipermudah. Terus hidayah itu apa? Hidayah itu adalah aplikasi dari Allah mempermudah itu. Tidak hanya dipermudah, difasilitasi, dikai kendaraan, dikai honor, dikai ilham macam-macam, itu namanya hidayah. Oke, matur suwun. Masih berapa lama lagi mau? Masih kurang beberapa menit lagi, buka jam berapa? 17.39 ya? Nah, apakah langsung ke nomor selanjutnya? Ya. Yeah. Ini anu mbah, genrenya sekarang rock mbah, yang tadi kan langgam ya? Sekarang rock tapi selawatan. Tadi langgam. Nggih, kalau tadi langgam ini rock, Mbah. Rock maksudnya subjeknya. Nggih, musiknya. Musiknya rock. Oh, rock. Nggih. Oh, rock apa rock. Ya oke, oke. Supaya gini loh, banyak orang baik menyembunyikan kebaikannya sehingga kelegaan hati dia adalah kalau orang menyangkanya buruk. Itu ya hal ya. Karena Allah sendiri Rasulullah mengatakan kalau tangan kananmu berbuat baik, ojo nganti ngerti tangan kiwamu gitu ya. Jadi banyak orang yang justru menampak-nampakkan seolah dia orang buruk, orang jahat supaya dia tidak merasa sombong dan riak atau umuk dengan kebaikannya. Nah, mungkin ini termasuk gitu. Ketoke rok untuk menyembunyikan bahwa ini adalah selawat. Kira-kira ngono ya. Nggih, kira-kira ngono ya. Nggih. Kalau diteruskan itu malah mati ya itu ya. Yo, silakan, yo. Thank you. Badru. Ini cerita apa? Saya mau tanya Tol Al-Badru itu adalah peristiwa ketika Kanjeng Nabi Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, orang Madinah itu sebelumnya sudah mendapatkan informasi dan sosialisasi mengenai Islam, sehingga meskipun mereka belum Muslim dalam arti yang formal dan komunal, tapi mereka sudah merasakan nuansa tauhid, nuansa kasih sayang iman dan seterusnya dari Rasulullah, maka mereka spontan menyambut Rasulullah beratus-ratus orang. Terus mbuh sapa sing ngarang ora ngerti. Aku ra melu soal iki. Yang ngarang siapa? Tola al-Badru alaina telah terbit. Itu kan itu puisi luar biasa. Puisi karena Rasulullah disimbolisasikan sebagai rembulan. Telah terbit rembulan kepada kita di antara dua bukit. Jadi kira-kira jalan masuk menuju Madinah itu ada dua bukit. Kira-kira gitu ya. Terus orang dari sebelah sini bukit itu melihat rombongannya Rasulullah pakai onta itu jalan di antara dua bukit. Min thaniyatil wada. Terus wajib syukur alaina, kita harus bersyukur ini ketekan panjenenganipun Kanjeng Nabi ini gitu. Telah jadi disimbolkan sebagai rembulan. Gampangannya kalau simbolisme ya jangan ngomong jangan ngomong pemaknaan baku kognisi gitu. Misalnya kalau Allah itu matahari, Rasulullah itu rembulan gitu ya. Ojo terus itu kafir menuduh Allah adalah matahari, ojo ngono kuwi, ojo pekok banget ngono kuwi gitu ya. Itu namanya simbolisme. Yang namanya amsal gitu ya. Jadi Rasulullah dimasalkan atau dimisalkan itu kayak x dan a nek matematika kalau x dan a gitu. Akar 3, akar 4 ngono kae lho ya. Jadi Rasulullah disimbolkan sebagai rembulan. Rembulan kan lebih nyata karena pas malam ada cahaya kan lebih terasa di hati daripada pagi ada cahaya. Iya. Kalau pagi kan kita itu secara tradisional memang pagi itu ada matahari kan itu. Jadi wis biasa. Tapi kalau malam gelap terus ada rembulan kan menjadi lebih romantis. Makanya romantisme itu diwakili oleh rembulan bukan oleh matahari kan gitu. Oke, sekarang B. Ini sudah mulai menjelang buka. Kita langsung ya. Oke. Sampai ketemu lagi pada edisi selanjutnya. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bulan puasa datang lagi.